Okey, kita dah di segmen akhir, kita kena cepat-cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pemanggil Italia. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Cik Karim. Saya nak tanya pihak pindahan. Ya. Kita orang awam disajikan dalam dunia media sosial tentang kebaikan AS dan keburukan AS. Di pihak kebaikan, dia ada bagi bukti. Di pihak dia pun ada bagi bukti. Jadi, apa cara kita orang awam ni untuk menilai bukti-bukti itu secara betul? Ya, betul-betul. Terima kasih banyak, Cik Karim. Betul-betul. Good point. Assalamualaikum. Itulah, Datuk. Kadang-kadang kita rasa confused tau. Macam, kalau dulu pemahaman saya ISIS, IS ni macam kita nampak apa yang berlaku di Syria. Jadi kita tak puas hati dan menuntut jihad. Jadi kita pergi untuk menyelamatkan saudara kita. So sekarang dia jadi lain pula tu. So macam mana kita nak? Dia terima kasih kepada Cik Karim daripada Kedah yang bertanya soalan ini. Saya katakan apa yang berlaku di Syria, krisis di Syria, dia ada banyak kelompok. Satu kerajaannya sendiri, masalah politiknya, dan yang kedua ada hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan. Okay. Soal Syiah, Alawiyah, Nusairiyah dan sebagainya. Okay. So, tekanan diberikan ke atas Ahli Sunnah di Syria. So, ada daripada kalangan Ahli Sunnah di Syria yang memang gerakan mereka mempertahankan nyawa, mempertahankan diri, mempertahankan ahli keluarga dan harta benda daripada kekejaman Bashar Assad sendiri. Okay. Tapi pada masa yang sama, kesempatan ini juga diambil oleh mereka-mereka daripada Iraq. Sebab itu Abu Musab al-Zarqawi asalnya daripada Jordan dan mempromosikan movement ini, gerakan Al-Qaeda di Iraq. Okay. Sebab apa? Sebab asal daripada pertemuan mereka dengan Syiah suatu ketika dahulu. Saddam memberikan tekanan kepada Syiah. Okay. Dan kemudian setelah itu, setelah kejatuhan Saddam, Syiah berkuasa. Lalu Syiah pula memberikan tekanan kepada Ahli Sunnah di Syria, Ahli Sunnah di Iraq. Lalu bangkitlah mereka ini memberontak ke atas kerajaan Syiah di Iraq. That's it. Jadi ini soal politik Timur Tengah. Okay. Politik Timur Tengah. So kalau tuan tanya kepada saya, bagaimana cara kita nak membezakan? Kita sebenarnya sekarang kita merujuk bukan kepada, ada orang kata ni tengok CNN saja ni. Ini tengok Al Jazeera saja ni, semua BBC. Tak. Kita ada ilmuwan-ilmuwan Islam kita yang berada di Syria, seperti Syekh Andan Ar-Ur. Beliau berada di Syria, beliau ulama Syria yang memberikan penjelasan tentang krisis realiti yang berlaku di Syria. Kita rujuk pada tokoh-tokoh ilmuwan Islam di sana dan orang-orang yang menetap di sana. Mereka memberikan maklumat tersebut kepada kita. Ada pun soal perkembangan di media sosial, memang benda ini boleh berlaku kekeliruan. Sebab itu saya sarankan agar rujuk kepada apa yang dijelaskan oleh pemerintah negara. Okey, di bawah Kementerian Dalam Negeri, apa yang dijelaskan oleh IGP, Ketua Polis Negara, di bawah Menteri Dalam Negeri sendiri, kita pegang dengan apa yang ada. Selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Cik Jamalul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memanggil terakhir, ya, silakan. Saya sekadar nak ceritakan tentang kebimbangan saya, iaitu tentang terminologi Islamic State yang banyak digunakan di dalam media-media. Di dalam Malaysia sendiri, media-media menggunakan perkataan Islamic State apabila menceritakan tentang ISIS ataupun Daesh. Adakah kebimbangan saya ini berasas dan apa yang boleh dibuat sekarang untuk mengelakkan salah faham apabila media menggunakan perkataan Islamic State untuk merujuk kepada perkara keganasan seperti ini. Dan kita sebagai rakyat biasa ni, apa yang kita boleh buat? Terima kasih. Terima kasih banyak, Jamalul. Ya, Assalamualaikum. Itulah, Doktor. Ya. Kita sendiri pun, ialah media-media kita pun, cedok dia apa yang media barat bagi Islamistik. Islamistik lah. Ya. Ataupun kita perlu bagi terminologi lain ke macam mana? Ini, itulah. Agak berat juga nak jawab pun kan. Tapi dia dah jadi satu perkara yang dibesarkan dan diterima secara tidak langsung. ISIL, ISIS dan juga Daesh pun sama juga. Malah kita pun menyebut benda yang sama. Cuma saya nak reflect macam inilah. Terima kasih kepada Cik Jamalul Khair tadi daripada Selangor tadi kan. Peranan media. Maksudnya satunya adalah kita bukan dalam posisi untuk masih lagi mempertikaikan ISIL ni mainan siapa, buatan okay. siapa, jelmaan siapa, siapa yang cipta. Okay. Mungkin Israel, mungkin Amerika, ataupun ada grand design dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita adalah dalam posisi untuk kita bereaksi. Okay. Nak tak nak, benda ni dah sampai. Betul. Rakyat kita dah pergi ke sana. Kalau kita tak sekat, masalah akan datang. Betul. Kalau kita tak ambil action, akan datang kita akan mengalami pelbagai kekeliruan, masalah kerosakan, kematian dan sebagainya. So, sekarang ni kita kena bereaksi tanpa kita mempertikaikan. Yang kedua, apa yang saya nak bawa di sini adalah kita harus seharusnya jadi seorang manusia yang bijak dan perfikiran kita mesti di luar kotak. Okey, kerana apa saya cakap macam tu? Satunya, kalau kita lihat hari ini, kita mungkin asyik mempertikaikan tentang Barat yang mengatakan semua buruk tentang Islam. Okay. Kita asyik mempertikaikan Barat mengatakan, contohnya pernah dulu kita semua diviralkan Neil Armstrong semasa dia sampai di bulan, dia dengar azan. Bila Neil Armstrong datang ke Malaysia, kita tanya, dia cakap tak pernah dengar pun. Habis siapa yang buat cerita ni? Okay. Begitu juga kalau kita lihat hari ini, kalau kita orang Islam, yang negara Islam yang memperjuangkan Islam itu cukup adil, cukup menjaga hak dan sebagainya, pelbagai isu-isu lain. Tapi kenapa imigran-imigran, mereka-mereka yang keluar, pendatang tadi ini, tidak datang ke negara-negara sekitarnya yang mana negara Islam? Sama adatnya, sama budayanya, sama agama, tapi pergi ke Eropah yang pastinya bukan negara Islam. Kan? Pemerintahan yang berbeza sebagainya. So, ini yang seharusnya kita menjadi manusia yang bijak, menilai dan juga melihat yang mana satu betul, yang mana satu silap. Ya, ya, ya. Jangan terlampau percaya sebulat-bulat ni lah yang ada media sosial. Datuk, bolehkah kita macam Datuk bagi tip sikit ya? Yang mungkin yang tangkapan yang buat tu, kalau dalam satu family kita tahu mungkin adik kita terlibat, kita tahu kan? Tapi apa clue yang kita boleh syak lah yang ni kena pergi counseling ni? Dia terlalu kompleks dan complicated, saya katakan. Sebab apa? Sebabnya dia bergerak secara gerila. Dan contohnya kita trace dia punya telegram, punya perbualan dalam grup. Dalam grup mereka, yang mana grup itu hanya membincangkan bagaimana cara nak buat bendera ISIS. That's it. Grup itu saja bincangkan. So, cara nak buat dia bendera dia, nak lukis macam mana. Lalu perbincangan nak dipacakkan di mana. Apa objektif dia, motif dia, tujuan nak membangkitkan semangat jihad. So, kadang-kadang kita tak perasan orang di sekeliling kita. Ya, betul. Yes. Jadi sebab tu kalau nak kata apa-apa clue, dia agak sukar sedikit jika nak dibandingkan dengan Al-Qaeda. Sebab Al-Qaeda dia ada kuliah, ada usrah, ada pengajian, ada modul. Ada discussion. Okay. Mereka tak ada. Mereka bincang dalam grup mereka apa kita nak buat, apa kita nak buat. So mereka jalankan dan gerakkan seperti itu. So ini itu bahaya. Ini is very dangerous. Kita ada apa? 3 minit. 3 minit ya. 3 minit. Yeah. Ni sebagai kesimpulan jawab soalan ini teruslah. Betul, saya risau. Ya. Yeah. Semua perlu risau? Ya, yeah, seharusnya kita perlu risau. Sebab IS ini bukanlah satu perkara yang boleh kita main-main ataupun kita boleh letakkan kat tepi. Ianya semakin dekat semakin dekat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang terakhir Abu Bakar Baghdadi ya, mesyuaratnya pada hujung 2015 telah membuat satu keputusan untuk menyebar luaskan gerakan IS ini. Okey. Dan sebab itu sekarang ini mereka telah claim dia ada cawangan di Afrika, ada cawangan di Eropah, cawangan di Caucasian. Caucasian ni wilayah-wilayah seperti Ukraine dan sebagainya. Dan kemudian mereka juga telah establishkan satu battalion IS yang berpusat di selatan Filipina, iaitu di wilayah Mindanao, yang diketuai oleh orang Malaysia yang bernama Abu Anas, ataupun nama betulnya Najib bin Hussein, yang mana beliau ini adalah merupakan seorang yang cukup cerdik, cukup bijak, menguasai banyak bahasa dalam usia yang masih muda, tapi telah mengetuai satu battalion sebahagian daripada cawangan IS untuk Nusantara. Terima kasih banyak. Ada apa-apa soalan lanjutan ke Facebook Mizan Aslam. Apa ni, Dato? Seandainya golongan tu menonton, golongan tu macam keliru, aku nak teruskan dengan Daesh ke apa itu, apa yang Datuk boleh sampaikan kepada diorang yang menonton? Saya nak sampaikan di sini kepada sahabat-sahabat di luar sana, agama Islam agama yang syumul. Jadi apabila kalian meneliti tentang Islam, jangan lihat daripada satu-satu sumber sahaja. Dan jangan terlalu literal dalam memahami agama. Okay. Ada tafsirannya, ada ulasannya. Sebab itu saya nak katakan di sini, apabila Nabi sebut di dalam hadis, ditanyakan kepada Nabi, ayyud dini afdal? Apakah ayyud adyan afdal? Agama apa yang paling baik sekali? Kata Nabi, al-hanifiyah as-samha. Agama yang penuh dengan kelurusan, lurus dan penuh dengan toleransi. Jadi banyak benda, sebab ini soal muamalat, ini soal hubungan sesama manusia. Ada banyak perkara yang boleh kita lihat, apa prioritinya, keutamaannya, al-aulawiyatnya yang perlu diteliti sebelum kita mengambil tindakan. Rujuk kepada ulama-ulama, rujuk kepada sumber-sumber yang yang dipercayai, yang di ya, terima kasih banyak Dato' dan Dato' ya. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak ya. Okey. Nanti kita sambung. Okey, kita dah sampai penghujung ya. Semoga episod terbaik kali ini berikan pemahaman dan penjelasan sikit sebanyak buat kita semua mengenai Daesh ini ya. Jangan dekatkan diri kita kepada keburukan dan kelampauan dalam beragama ya. Seharusnya kita berada dalam landasan yang cukup sederhana dalam mengamalkan ajaran